الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, yaitu pada bab 132, babu at-targhibi fi ad-du'a'i wadh-dhikri fi akhir al-laili wal ijabatu fihi. Yaitu bab motivasi untuk berdoa dan berzikir di akhir malam dan ijabah dikabulkannya doa di waktu itu. Hadis 1772. Hadatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik 'an Ibn Shihab an Abi Abdullah al-Aghr وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbuna, Rabb kita tabaraka ta'ala, yanzilu, turun, kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam ke langit dunia. Langit yang dekat. Hina yabqa thuluthul laylil akhiru. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kalau malam dibagi tiga, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, mayyad'uni faastajibalahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan memenuhi atau menjawab baginya. Yani mengabulkannya. وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأُغْفِرَ لَهُ. Siapa minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampunkan baginya. Imam Nawawi dia mengatakan, hadzal hadits min ahadith as-sifat. Ini hadis termasuk hadis-hadis sifat. Wa fihi madhhabani masyhuran lil ulama'i sabaqa idahuhuma fi kitab al-iman. Di dalam hadis ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama yang telah berlalu penjelasannya di dalam kitab iman. Mukhtasaruha, ringkasannya, anna ahadahuma, pendapat yang pertama, wa huwa madhhabu jumhur salaf wa ba'd al mutakallimin, pendapat mayoritas para salaf, sahabat tabi'in, tabi' tabi'in dan para salaf. dan sebagian mutakallimin, sebagian ahli kalam, annahu yu'minu bi anna haqqun ala ma yaliqu billah, bahwasanya beriman Allah itu turun, benar-benar turun sesuai dengan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yaliqu, yang cocok, yang sesuai billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa anna idhahiraha al-muta'arif fi haqqina ghair murad. Bahwasanya zahirnya, yakni apa yang dipahami secara turun, al-muta'arif atau mu'ata'arif, yang saling kita kenal di dalam hak kita, ghair murad, bukan itu yang dimaksud. Artinya turun bukan seperti turunnya manusia, namun turun, ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas, ya, Allah itu di atas arsy. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia turun, maka itu adalah turun benar, tapi tidak tapi sesuai turunnya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala yatakallamu fi ta'wiliha ma'tiqadi tanzihillahi ta'ala an sifatil makhluq. Maka di sini dia bilang tidak berbicara dalam pentakwilannya dengan diiringi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat-sifat makhluk. Wa an intiqali wal harakat wa sair simatil khalq. Ada suci dari berpindah, bergerak dan yang lain dari tanda-tanda makhluk. Maka kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Karena Allah Subhanahu wa taala disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah turun. Bagaimana turunnya Allah? Wallahu alam, kita tidak tahu. Hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Tapi kalau turun berarti dari atas ke bawah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Ya. Maka inilah mazhab salaf, bahwa kita tetapkan sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif, tanpa penyimpangan, tanpa ta'til, tanpa menghilangkan, tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimana atau mendeskripsikan, karena kita tidak tahu bagaimana zatnya, tanpa tamsil, tanpa kita memberikan perumpamaan, tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Maka kita katakan Allah turun ke langit dunia, benar-benar turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Ya. Mazhab yang kedua, dan ini adalah kebanyakan dari mazhab mutakallimin, yaitu ilmu kalam atau ulama ilmu kalam, wa jama'atun min as-salaf, dan sebagian dari orang-orang terdahulu, wa huwa muhka hinuna, yang diceritakan di sini, atau yang ada yang meriwayatkan dari Malik dan Auza'i, tapi perlu kita tinjau kembali, anna tata'awwal 'ala ma yaliqu bima biha bihasab muwatiniha, maksudnya ditakwilkan sesuai dengan kondisinya. Wa 'ala hadha ta'awwal hadha al-hadith ta'wilaini, maka berdasarkan ini ditakwillah hadis ini kepada dua takwilan. أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته rahmatnya, perintah serta malaikatnya yang turun. Kama yuqal fa'ala sultan kada idha fa'alahu atba'ahu bi amri. Sebagai dikatakan penguasa melakukan begini apabila pengikutnya mengerjakannya sesuai dengan yang diperintahkannya atau dengan perintahnya. والثاني انه على استعاره. Yang kedua adalah bentuk dari ungkapan isti'arah atau sindiran. Maknahu maknanya al-iqbalu 'ala da'in bil ijabati wa lutfi. Yani maknanya iqbal yaitu perhatian terhadap yang berdoa untuk dikabulkan doanya, walutfi dan lemah lembut dengannya. Wallahu a'lam. Ini kita baca ya berdasarkan amanatul ilmi, yaitu amanah ilmu. Namun yang kita yakini bahwa seperti mazhab para salaf bahwa tidak ditakwil. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala itu turun. Ya, turun berarti dari atas ke bawah. Nah, itu makna dari turun. Lalu bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Kita tidak perlu mendeskripsikannya. Tidak perlu kita menanyakannya. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa alal arsh, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu secara bahasa diketahui. Apa istiwa? Mana istiwa? Ala wartafa'a. Tinggi. Di atas. Itu mana istiwa. Jadi maknanya kita pahami, sebagaimana turun adalah dari atas ke bawah, itu namanya turun. Dari bawah ke atas namanya naik, sa'ada. Ya, akan tetapi bagaimana turunnya, wallahu a'lam. Kunhunya, bagaimana hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Tapi maknanya kita pahami. Lalu hakikatnya kita yakini bahwa dia sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari penyerupaan sifat-sifat makhluk. Jauh dari sifat-sifat makhluk yang serba kekurangan. Namun ketika ada orang yang memahaminya, lalu yang dipahami adalah sifat makhluk, akhirnya dia hilangkan sifat ini. Itu namanya ta'til. Ya, yaitu menghilangkan sifat. Menghilangkan sifat ini, mereka meyakini ini dalam rangka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari kekurangan. Orang yang menta'til, kata ulama, pasti dia mentashbih. Orang yang menta'til, pasti proses dia sebelum menta'til, dia mentashbih dulu. Karena dalam pikirannya, bahwa ini menuntut adanya penyerupaan dengan makhluk, maka kalau begitu sudah, tidak bisa, kita harus hilangkan. Nah, maka di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, ulama memberikan kaidah bahwa di dalam tauhid asma sifat nuthbituhu, kita tetapkan ma athbatahullahu li nafsihi fi kitabih, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahiha, apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahiha, min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif, penyimpangan. Ya, di antaranya adalah ta'wil itu. Wala ta'tilin, tanpa menghilangkan sifat itu, meniadakan. Wala takyifin, tanpa kaif, yaitu menanyakan bagaimana atau mendeskripsikan. Wala tamtsilin, tanpa permisalan. Wala tashbihin, tanpa menyerupakan. Wallahu ta'ala alam. Qawluhu yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthal layl al-akhir. Fi riwayatin thaniya, hina yumdi thuluthal layl al-awwal. Pada hadis berikutnya, ya, hadis yang kedua 1773, wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Ya'qub wa huwa ibn Abdurrahman al-Qari an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Allahu ila as-sama'i ad-dunya kulla laylatin حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika berlalu sepertiga malam pertama. Berarti ada porsi yang besar, yaitu 2/3. Sepertiga malam pertama, malam itu diawali dengan maghrib, tenggelamnya matahari. Kemudian berakhir dengan terbitnya fajar. Maka bisa kita hitung, ya, dibagi 3. Kalau seandainya sekarang maghrib masuk jam 6:04, kurang lebih. Kemudian masuknya waktu subuh kurang lebih 5:10, ya, digenapkan aja. Ya, 9 apa namanya, kurang 1/4. Nah, berarti total semuanya adalah 10,5 jam. 10,5 berarti sepertiganya adalah 3,5 jam. Ya, dari apa namanya, dari 6:15, ya, 3,5 jam berarti 10 kurang 1/4. Itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua sampai jam berapa? Enggak. 10 kurang 1/4. 11 kurang 1/4. 12 kurang 1/4. Tambah 1/2. Berarti 12/4. Ya. 10 kurang 1/4 tadi, ya. 11 kurang 1/4. 12 kurang 1/4. Ya, tambah 1/2 jam. Berarti 12/4. Itu sepertiga yang kedua. 12/4. 1/4, 2/4, 3/4. Salah ya? 4/4. Taib. Berarti 1. Tunggu dulu. 7 ke. Berarti pertama 7/4. 8/4. 9. Tambah setengah. Iya. 10/4. Taib. 11. 12. 1. 1/4 itu 3 jam. Tambah setengah jam berarti 1/4. Ya. 1/4 sudah masuk sepertiga terakhir. Berarti kemudian 2/4, 3/4, 4/4 ditambah setengah ya, pas. Ya. Nah, berarti kalau kita bagi 1/4-nya, sepertiganya, pertigaan. Kemudian fayaqulu, Allah mengatakan anal malik, aku adalah raja. Anal malik, aku adalah raja. Man dhal ladhi yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka niscaya aku penuhi baginya. Man dhal ladhi yas'aluni fa a'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan beri. Man dhal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya aku akan ampuni. Fala yazalu kadzalik, begitu seterusnya ya, hatta yudhi al fajru, sampai bercahaya fajar. Ya, muncul cahaya fajar. Hadis berikutnya, hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Mughira qala hadatsana Auza'i qala hadatsana Yahya qala hadatsana Abu Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mada shatrul laili aw thuluthahu ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح. Dengan sanad kepada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila separuh malam atau 2/3 berlalu, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Allah berfirman, tidakkah ada yang meminta yu'ta, yang akan diberi, niscaya akan diberi. Tidakkah ada yang memohon atau berdoa dipenuhi baginya. Tidakkah ada meminta ampun, diampuni baginya sampai terbit subuh. Tadi dikatakan bahwa sepertiga malam pertama. Sepertiga malam yang pertama. Ada yang mengatakan separuh malam atau 2/3. Qala qadhi'at as-sahih riwayatun hina yabqa thulutsul lail akhir. Yang benar kata qadhi Iyad adalah tinggalnya sepertiga terakhir. Kadzika qala syuyukhul hadis wa huwa alladhi tadhaharat 'alal akhbar bi lafdhihi. Begitu yang dikatakan oleh ulama-ulama hadis, yang dia yang nampak dari lafaz-lafaz yang ada dalam hadis. Ma'nahu, maknanya adalah wa ihtamil ayakuna an-nuzul bi ma'na al-murad bi thuluth al-awwal wa qalu ma yad'uni ba'da thuluth al-akhir. Ada yang mengatakan maknanya bahwasanya turun pada sepertiga pertama, setelah sepertiga pertama. dan mayad'uni ba'da thulutsul akhir. Siapa yang berdoa kepadaku, yakni itu adalah sepertiga yang terakhir. Ada kalam qadhi qultu wa ihtamal an yakuna nabi a'lama bi hadha al-amrayn fi waqtin fa akhbara bihi thumma 'alama bil akhir fi waqtin akhar fa 'alama bihi. Imam Nawawi mengatakan boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui satu dari perkaranya tadi. Tadi berkatakan pada habisnya setelah pertiga pertama. Nabi mengetahui itu, lalu Nabi beritahukan. Pada waktu tertentu Nabi beritahukan seperti itu. Sepertiga yang terakhir ketika Nabi mengetahui itu, lalu Nabi beritahukan juga. Yakni kejadian ini tidak satu kejadian, tapi dia berulang. Dan Nabi yang memberitahukan pada waktu tertentu adalah sepertiga setelah sepertiga pertama. Pada waktu yang lain Nabi mengatakan adalah sepertiga yang terakhir. Wa sami'a Abu Hurairah khabaraini fa naqalahuma jami'an. Kedua berita itu diketahui oleh Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah menyampaikannya. Wa sami'a Abu Sa'id Al-Khudri khabara thulutsul awwal faqat. Sa'id Al-Khudri, nanti akan kita pelajari hadisnya, hanya mengetahui sepertiga yang pertama saja. Fa akhbara bihi ma Abi Hurairah. Dia dan Abu Hurairah memberitahukan apa yang dia ketahuinya. Kama dzakara Muslim fi riwayatil akhira wa hadza dhahirun, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dari riwayat yang lain atau yang akhir, yang terakhir, maka ini tampak jelas ya. Wa fihi raddun lima asyara ila qadi bi tad'if riwayat tsulutsul awal. Ini adalah bantahan terhadap orang yang mensyaratkan ya, bantahan terhadap apa yang disyaratkan oleh qadi bahwa riwayat sepertiga yang pertama itu adalah dhaif. Fa kayfa yadhaifuha wa qad rawahu Muslim fi sahihihi bi isnadin la mata'ana fi. Bagaimana kok bisa dia melemahkan hadis riwayat kelima Muslim dan sahihnya dengan sanad yang tidak ada celaan di dalamnya. Wa anis sahabiyyi sahabiyaini Abi Hurairah wa Abi Sa'id wallahu alam. Dan dari dua sahabat yakni Abi Sa'id dan Abu Hurairah. Qauluhu anal malik anal malik. Hakadha huwa fil usul mukarra li tawkid wa ta'zim. Nabi mengucapkan bahwasanya Allah mengatakan anal malik anal malik, diulangi ini dalam bentuk taukid untuk penekanan dan ta'zim ya, dalam pengagungan. Lalu falamma yaza falamma yazalu kadzalika hatta yadhi al-fajr ya. Aw fala yazalu kadzalik, dan senantiasa seperti itu sampai terbit fajar. Fi dalilu ala imtidadi waqtir rahmati wal lutfi tam ila idha'il fajr. Maka berlanjutnya waktu diturunkannya rahmat dan kelembutan yang sempurna sampai terbitnya fajar. Artinya masa untuk berdoa dikabulkan doa kita sampai terbitnya fajar. Wa fihi lahathu ala du'a istighfar fi jami'il waqtil madhkur ila idha'atil fajr. Di sini terdapat dorongan untuk berdoa dan beristighfar pada seluruh waktu tersebut sampai terbit al-fajr. Wa fi tanbih ala anna akhir al-lail lis-salah wad-du'a wal-istighfar wa ghayruhu min at-ta'at afdal min awwalihi. Wallahu alam. Di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya akhir malam itu adalah untuk salat, doa dan istighfar dan yang lain-lainnya dari ketaatan lebih afdol dikerjakan daripada di awal malam. Wallahu alam. Dan ini sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sholat witir pun kalau bisa dikerjakan di akhir bagi siapa yang bisa meyakini dirinya akan bangun lebih awal. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadis masih banyak yang tersisa, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Shalawat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.